malang nyo nasib dia cinta tak karang sayang janji nan jodenai baja di jokurang janji nan jodenai baja di jokurang. Bacarai juga kita jadinya, bacarai juga kita jadinya. Walau berpisah kita di lain, namun di batin indah mandandam. Di ale adi dan datang. Jalan, memberi jalan.